Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-37 dari silsilah ilmiah Manasik Haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan wukuf di Arafah, bagian yang kedua. Yang ke-11, wukuf bisa dilakukan di mana saja di Arafah dan tidak harus di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wukuf. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqaftu hahuna wa Arafatu kulluha mauqif." Aku melakukan wukuf di sini dan seluruh Arafah adalah tempat untuk wukuf. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-12, cara melakukan wukuf adalah dengan menghadap kiblat, memperbanyak talbiyah, berzikir dan berdoa, merendahkan diri kepada Allah, bertaubat dan meminta kebaikan dunia dan akhirat. Yang ke-13, hendaklah seseorang benar-benar memanfaatkan wukuf di Arafah ini dengan baik. Dan jangan sampai dia termasuk orang yang menghabiskan waktu yang sangat berharga ini dengan pekerjaan yang sia-sia. Yang ke-14, telah datang keutamaan hari Arafah dan wukuf di sana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu 'azza wa jalla fihi 'abdan minan nar." Min yawmi Arafah wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqul ma arada haula. Tidaklah Allah membebaskan hamba dari neraka yang lebih banyak daripada hari Arafah, dan sesungguhnya Allah mendekat kemudian memamerkan mereka, yaitu para jamaah haji, di hadapan malaikatnya. Kemudian Allah berkata, apa yang mereka inginkan. Yang ke-15, telah datang hadis yang berkaitan dengan berdoa di hari Arafah, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairu du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang boleh disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Baginyalah seluruh kerajaan dan baginyalah pujian, dan dia mampu untuk melakukan segala sesuatu. Rawahu Tirmidzi an Abdullah bin Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar dan hadisnya hasan. Yang ke-16, disunahkan mengangkat tangan ketika berdoa di Arafah. Yang demikian karena Usamah bin Zaid beliau mengatakan, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat. Fa rafa'a yadayhi yad'u. Fa marat bihi naqatuhu. Fa saqata khitamuha fa tanawala al-khitama bi ihda yadayhi wa huwa rafi'un yadahu al-ukhra." Aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah dan beliau mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, maka miringlah unta beliau dan jatuh tali kekangnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tali kekangnya dengan salah satu kedua tangannya dan beliau mengangkat tangannya yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i